sayang, pastikan hilang bila tiba masa. Cinta padaku waktu kau terpandang, cinta padamu hanya cinta insan. Kerana itu ku tak mampu memberikan seluruh hayat kasihku pada dirimu itu saat kematian. Yatim tak berteman, hanya mengharapkan hidayahnya Tuhan. Kasih Tuhan.